Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini guna untuk mempelajari ad-din yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita pada pertemuan sebelumnya telah memasuki bab yang baru, yaitu bab ma jaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla turu tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal tauhid, dan beliau menutupi setiap jalan atau celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan sebuah ayat tentang sosok nabi yang diutus kepada umat manusia akhir zaman ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, sejenis dengan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya hal-hal yang memberatkan kalian, harisun 'alaikum, dan bersemangat untuk kebaikan kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat penyayang dan pemaaf. Kalau kita perhatikan ayat yang disebutkan ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang sangat mulia, memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat beliau, beliau sangat peduli terhadap umatnya, sangat peduli. Hal-hal yang memberatkan umatnya itu pun juga terasa berat bagi Nabi. Hal-hal yang bermanfaat terhadap umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersemangat untuk mengupayakan manfaat tersebut untuk umatnya. Dan tentunya segala hal yang bisa mencelakakan umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berupaya untuk menolaknya. Dan jauh-jauh hari sebelum madarrah, sebelum kejelekan itu terjadi, beliau sudah menutupi pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kejelekan tersebut, terutama kejelekan dalam hal kesyirikan. Telah ditutupi celah-celah tersebut oleh Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan-peringatan. Bahkan di antara peringatan-peringatan tersebut, beliau memberikan peringatan yang sangat keras dan tegas, apalagi terkait dengan akidah seorang muslim, terkait dengan tauhid, terkait dengan syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi dengan memberikan peringatan-peringatan yang sangat jelas. Hal-hal yang bisa mengantarkan, bukan hanya sebatas Nabi melarang dari perbuatan syirikan tersebut. Hal-hal yang bisa mengantarkan menuju perbuatan syirik tersebut dilarang dan dicegah oleh Nabi. Barakallahu fikum. Dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat manusia ini, umat beliau ini, tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Kemudian Setelah menyebutkan ayat tersebut, Asy-Syaikh menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'idan. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis Abu Hurairah di sini Nabi mengatakan dalam rangka untuk menutupi celah-celah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, beliau mengatakan, "La taj'alu buyutakum kuburan." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Dan jangan pula kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Wa sallu 'alayya, dan bersalawatlah untukku. Dikarenakan salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini setidaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menutupi dua celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Yang pertama adalah, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan engkau menjadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Maknanya bagaimana? Barakallahu fikum. Ada dua maknanya di sini. Ada dua. Yang pertama adalah, la taj'aluha kuburan, jangan engkau menjadikan rumah kalian itu menjadi kuburan. Maksudnya jangan kalian memakamkan jenazah, menguburkan jenazah di rumah kalian. Ini zahir dari lafaz tersebut. Zahir dari lafaz tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hal ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dimakamkan di rumah beliau, bahkan di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha? Maka di sini ada jawabannya. Yang pertama adalah, innahu min khasa'isin nabi. Yang seperti ini termasuk kekhususan yang hanya dimiliki dan diperbolehkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kekhususan beliau, beliau dimakamkan jenazah beliau di dalam rumah beliau. Dan para ulama menyebutkan bahwa kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumah beliau? Apa sebabnya? Kenapa ada pengkhususan terhadap Nabi? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Naam dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu qubida." Tidak ada seorang nabi pun yang meninggal kecuali dia dimakamkan, dikuburkan di tempat dia meninggal tersebut. Di tempat rohnya diambil, maka disitulah nabi tersebut dimakamkan. Naam. Dan hadis ini barakallahu fikum sebagai fasil ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat di manakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Maka datanglah Abdurrahman bin Auf dan menyampaikan hadis ini kepada para sahabat. Ma min nabiyyin, datanglah Abu Bakar dan menyampaikan hadis ini kepada para sahabat. Ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu qubida. Tidak ada seorang nabi pun yang meninggal melainkan dia dimakamkan di tempat rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. 6. Ini salah satu sebabnya. Kemudian yang kedua, marawathu Aisyah radhiyallahu anha annahu khasyya an yuttakhadha masjidan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau khawatir kuburan Nabi dijadikan sebagai masjid. Beliau khawatir, Nabi Muhammad khawatir kalau kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Nah, ini salah satu makna di antara makna yang disebutkan oleh para ulama dari hadis la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian menjadi kuburan, yaitu dengan memakamkan jenazah di rumah tersebut. Lalu bagaimana dengan kuburan Nabi? Maka di situ ada pengkhususan. Itu hanya khusus pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya bagaimana? Di antaranya ada hadis yang menjelaskan bahwa tidak ada seorang nabi pun yang meninggal melainkan dia dimakamkan di tempat dia meninggal tersebut. Yang kedua, bahwasanya beliau khawatir kalau dimakamkan, beliau dimakamkan di luar, ini akan menjadi celah yang menuju kepada kesyirikan. Beliau khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Naam, sehingga oleh karena itu beliau dimakamkan di dalam kamar beliau, di dalam rumah beliau, agar tidak sampai dijadikan sebagai masjid. Naam. Barakallahu fikum. Ini salah satu makna. Di antara makna yang lain dari la taj'alu buyutakum kuburan, ay la taj'aluha mithlal kubur. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa demikian? Karena kuburan, pemakaman itu tidak boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Seseorang tidak boleh melakukan sholat wajib ataupun sholat sunnah, barakallahu fikum, di kuburan tersebut, kecuali sholat jenazah. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُتَقَرَّرْ إِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَقَابِرْ لَا يُصَلَّ فِيهَا. Yang demikian itu karena sudah menjadi ketentuan dari kalangan para ulama bahwa kuburan tersebut tidak ditegakkan sholat padanya. Ini makna yang kedua, yaitu jangan engkau menjadikan kuburan itu, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Barakallahu fikum. Ini makna, salah satu makna. Apa dalil dari makna ini? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ayyadu hadha tafsira bi annahu sabaqaha jumlatun fi ba'di turuq. Mereka menguatkan tafsir dari hadis tersebut dengan tafsir ini dikarenakan dalam salah satu riwayat ada sebuah kalimat sebelumnya, sebelum Nabi mengatakan la taj'aluha kubur, la taj'alu buyutakum kuburan, ada dalam disebutkan di dalam riwayat lain Nabi mengatakan ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kuburan. Jadikan salah di antara salat kalian itu ditegakkan di rumah-rumah kalian dan jangan kalian menjadikannya seperti kuburan. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah jangan engkau meniadakan sholat di rumah kalian. Tegakkan sholat. Tegakkan sholat kecuali itu adalah hal sholat-sholat yang memang diharuskan untuk dilaksanakan di masjid. Seperti sholat wajib. Adapun sholat-sholat sunnah, maka dianjurkan untuk ditegakkan di dalam rumah masing-masing. Kenapa demikian? Yaitu Nabi mengatakan la taj'aluha kuburan, jangan engkau menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Barakallahu fikum. Hatta walaupun dia tinggal di kota Madinah, hatta walaupun dia tinggal di kota Madinah ataupun di kota Makkah, barakallahu fikum, tetap sholat nafilah, sholat sunnah itu lebih afdol, lebih utama kalaupun seandainya ditegakkan di rumahnya masing-masing. Barakallahu fikum. walaupun sholat di Masjid Nabawi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi bahwa dilipat gandakan keutamaannya dengan kelipatan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Akan tetapi tetap untuk sholat sunnah itu lebih mulia dan lebih utama kalau seandainya ditegakkan di rumah masing-masing. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis ini, ija'alu min salatikum fi buyutikum, yaitu ketika beliau berada di kota Madinah. Nah, andai kata sholat sunnah itu lebih utama dilaksanakan di Masjid Nabawi, maka niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingatkan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa kilal ma'nayaini sahih. Dua makna yang disebutkan di dalam hadis ini benar. Dua makna yang disebutkan di dalam tentang hadis ini benar. Barakallahu fikum. Yaitu tidak diperbolehkan bagi seseorang memakamkan jenazah di rumahnya sehingga dia menjadikan rumah tersebut menjadi kuburan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, barakallahu fikum, yaitu dia menjadikan rumah mereka seperti kuburan, yang mana kuburan itu tidak ditegakkan sholat padanya, tidak dibacakan Al-Quran padanya. Maka Nabi SAW melalui hadis ini, jangan engkau jadikan rumah kalian seperti kuburan, yaitu tanpa sholat, tanpa ditegakkan sholat, tanpa dibacakan Al-Quran padanya. Jangan, kata Nabi. Tegakkan sholat. Bacalah Al-Quran di dalam rumah kalian, sehingga dengan ini rumah tersebut bukanlah seperti kuburan. Barakallahu fikum. Dan dua makna yang disebutkan di dalam kitab ini, yang disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dua-duanya adalah makna yang benar. Dua-duanya adalah makna yang benar. Sehingga di dalam hadis ini, ikhwani fiddin, barakallahu fikum, la taj'alu buyutakum kuburan. Naam, padanya terdapat saddut turuk ila syirik. Saddut tariq ila syirik. Nabi menutupi celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Andai kata jenazah itu dimakamkan di rumah, banyak sekali mafsadahnya. Dan mafsadah, madarrah yang paling besar adalah akan muncul pengagungan. Naam, barakallahu fikum, dari keturunan atau keluarga-keluarga yang ditinggal oleh jenazah tersebut, ataupun bahkan dari orang lain, akan muncul pengagungan kepada sahibul qabr, pemilik kuburan tersebut. Dan tentunya hal seperti ini akan terus berlanjut. Apalagi kalau seandainya ditambahi dengan bangunan di atasnya, ditaruh, barakallahu fikum, lampu-lampu di atasnya, penerangan-penerangan, sehingga dengan itu muncul sebuah keyakinan bahwa pemilik kuburan ini memiliki sesuatu yang mana kita harus memuliakannya dan mengagungkannya. Nah, dan syaitan akan sabar, nah, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk menggoda umat manusia dalam menjalankan satu misi. Mereka akan sabar, barakallahu fikum. Dan sehingga oleh karena itu dikhawatirkan apabila berganti generasi maka muncul kesyirikan melalui jalan tersebut. Barakallahu fikum. Dan juga pada makna yang kedua, yaitu jangan engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, menunjukkan bahwa kuburan itu tidak ditegakkan sholat padanya. Kuburan itu tidak ditegakkan ritual-ritual ibadah padanya, sebagaimana hadis, sebagaimana bab yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu Syekh menyebutkan bahwa dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam babu taglid fi man abada abadullah inda rojulin inda qabri rojulin saleh. Larangan yang sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah, akan tetapi di sisi kuburan orang yang soleh. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa kuburan tersebut tidak ditegakkan sholat padanya. Nah, tidak dibacakan Yasin ataupun Al-Baqarah sambil menghadap kepada kuburan tersebut. Barakallahu fikum. Ini maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tegakkan salat padanya dan bacalah Al-Qur'an di dalam rumah tersebut. Barakallahu fikum. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua makna sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, yaitu dia dengan dia membangun masjid di atas sebuah kuburan, itu yang pertama, atau dia memakamkan, atau dia memakamkan seseorang di dalam masjid. Nah, dua-dua hal ini tidak diperbolehkan masuk dalam kategori menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak ditegakkan sholat di rumah tersebut. Padahal sholat nafilah itu sangat utama. Disebutkan oleh Nabi SAW, afdalu sholatil mar'i fi baytihi illal maktubah. Sebaik-baik sholatnya seseorang adalah di dalam rumahnya, kecuali sholat wajib. Kemudian Nabi melanjutkan, wala taj'alu qabri 'idan, dan jangan sampai kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat berkumpul dalam sebuah hari raya. Jangan jadikan kuburan saya sebagai 'id, dijadikan sebagai tempat berkumpul dalam rangka melakukan sebuah perayaan. Nah, 'id kalau yang sering kita artikan dalam bahasa kita itu hari raya. Dalam bahasa Arab sendiri, Eid itu artinya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, yang rutin, pada waktu tertentu. Baik sifatnya bulanan ataupun tahunan, per 5 tahun, per 2 tahun, atau bahkan per 10 tahun. Nah, telah ditentukan sebagaimana hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Barakallahu fikum. Idul Fitri, Idul Adha, setiap tanggal 1 Syawal umat Islam merayakan Idul Fitr. Berulang setiap tahun, begitu pula pada Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah umat Islam melaksanakan Idul Adha. Barakallahu fikum. Kenapa dikatakan sebagai Id? Karena dilakukan berulang dan secara rutin setiap waktu yang ditentukan. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya jangan sampai kuburan Nabi tersebut dijadikan sebagai Id, sebagai tempat berkumpul yang rutin dilakukan padanya. Nah, yang rutin dilakukan di kuburan tersebut. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang. Kenapa demikian? Karena hal ini tentunya bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini telah terjadi di beberapa tempat, di salah satu tempat, setiap bulan Safar, barakallahu fikum, didatangi sebuah kuburan. Dan bahkan di antara mereka ada yang datang ke sana dan melakukan ritual-ritual tertentu menggunakan pakaian-pakaian ihram. Dia tawaf mengelilingi kuburan tersebut. Dan itu dilakukan pada bulan tertentu, berduyun-duyun orang-orang datang ke kuburan tersebut untuk mengharapkan barokah. Wal'iyadzu billah. Padahal itu adalah perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasallu 'alayya, dan berselawatlah kalian untukku. Karena selawat kalian yang kalian ucapkan akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Barakallahu fikum. Diperintahkan di dalam hadis ini untuk kita berselawat kepada Nabi, untuk mengucapkan selawat. Karena dimanapun kita berada mengucapkan salawat tersebut, maka salawat tersebut akan sampai kepada kita. Dan telah banyak Nabi SAW menyebutkan keutamaan dari salawat tersebut. Di antara keutamaannya adalah bahwa annahu man shalla alayya 'alan nabi salatan wahidatan sallallahu alaiha alaihi asyrat. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maksud salatullah ala 'abdi? Salawat Allah untuk hambanya. Dikatakan oleh para ulama, di antaranya Abul Aliyah, nam inna salatallah 'alal mar'i sana'uhu 'alaihi fil mala'il a'la. Sesungguhnya salawat Allah untuk hambanya maksudnya adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan makhluk-makhluknya yang berada di atas langit sana. Nah, di atas langit sana. Kemudian di antara manfaat atau kemuliaan salawat yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan, terutama pada hari Jumat ini, terutama pada hari Jumat ini, ada keutamaan khusus melakukan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Di antara keutamanya adalah Nabi menganjurkan kepada kita untuk bersalawat sebelum kita memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jal, karena hal ini akan menjadi sebab mustajabnya doa dari seorang hamba yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.